Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim 'ala habibina al-mustafa al-amin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Muka surat 13. Setelah penulis rahimahullahu ta'ala dibawakan secara umum tadi bahawa jenis-jenis ibadah itu doa, khauf, inabah dan dan yang lain-lain, maka Syekh pun masuklah ke dalam perbincangan yang lebih detail. Syekh bawakan dalilnya. Apakah dalil daripada bahawa semua perkara yang kita sebutkan tadi itu adalah ibadah. Yang inilah kelebihan kitab Al-Usul Thalathah ini, iaitu Syekh dia ikat kita dengan dalil. Sebab tu nama kitab ni Al-Usul Thalathah wa Adillatuha, dan dalil-dalilnya. Mari kita tengok dalil daripada jenis-jenis ibadah. Yang pertama, doa. Kita telah sebutkan tadi doa terbahagi kepada dua, iaitu doa'ul mas'alah dan doa'ul ibadah. Jadi apakah dalil bahawa doa itu adalah ibadah? Sebab kita sebut tadi, ibadah itu ialah perkara yang Allah Ta'ala cintai dan redai. Dan bila Allah Ta'ala cintai dan redai, maka dia perintahkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Mari kita baca, kata Allah Ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dalam ayat ni ada dua tempat yang menunjukkan bahawa doa itu ialah ibadah. Mari kita baca terjemahan dia. Dan Tuhanmu berfirman, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Okey, kita kata tadi apa, doa itu ialah ibadah. Sebab apa? Allah Ta'ala redha. Bila Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala perintahkan. Ada perintah tak kat sini? Ada. Berdoalah kamu kepadaku. Nampak tak? Berdoalah kamu kepadaku. Ada perintah tak? Ada perintah. Jadi menunjukkan bahawa doa itu ialah ibadah. Kemudian Allah Ta'ala bukan sekadar suruh berdoa, dia khususkan pula kepadaku. Udu'uni. Nescaya akan ku perkenankan bagimu. Astajib. Aku akan perkenankan. Dan cara Allah Ta'ala perkenankan macam mana? Sama ada Allah Ta'ala bagi terus, ataupun Allah Ta'ala simpan akhirat kelak, ataupun Allah Ta'ala palingkan benda yang buruk daripada kita, ataupun Allah Ta'ala gantikan dengan lebih baik. Empat. Cara Allah Ta'ala mustajabkan doa kita, yang pertama, Allah Ta'ala bagi apa kita nak. Ya Allah, saya nak anak lelaki, ya Allah. Dia tengok anak dia 6 orang, semua perempuan. Adakah maksudnya Allah Ta'ala tak mustajabkan? Tak, Allah tak mustajabkan. Dengan kedua, iaitu Allah Ta'ala tangguhkan doa tu, Allah Ta'ala simpan akhirat kelak. Sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimpan doa di akhirat kelak. Dan hadis riwayat Muslim, Nabi kata, likulli nabiyyin da'watun istijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi itu dia ada doa mustajab bagi dia. Dan setiap nabi itu dia ta'ajjala, dia menggunakan dengan cepat doa dia. Kat dunia lagi dah pakai. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku simpan doa aku. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sebagai syafaat untuk umatku di akhirat kelak. Wa hiya na'ilatun insya-Allah, dan dia akan dapat insya-Allah liman mata min ummati, siapa yang mati di kalangan umatku, lam yushrik billahi syai'a, yang tak pernah syirik dengan Allah Ta'ala satu pun. Maksud Nabi simpan doa. Bukan sekadar Nabi dapat doa simpan, kita juga Allah Ta'ala simpan. Kalau dia tak bagi, kita nak dapat 10A masa SPM dulu. Dah doa betul-betul, cukup syarat dia, tak buat benda menyepik-nyepik, tak buat doa, cukup syarat doa tu, tapi tak dapat 10A1 masa SPM. Tak apa, Allah Ta'ala simpan. akhirat kelak. Ataupun Allah Ta'ala buang benda keburukan daripada kita. Mungkin sebab tak dapat, wallahualam. Kalau kita dapat, kita pergi tempat yang buruk, tak dapat elok, benda yang elok contohnya. Ataupun Allah Ta'ala gantikan dengan something yang lebih baik. Tapi dengan syarat, apa dia? Dia cukup segala, sekadar, dia cukup segala rukun-rukun untuk doa mustajab. Kalau tak cukup syarat-syarat doa mustajab, seperti dia makan benda yang haram, makan minum benda yang haram, pakai pakaian yang haram, maka memang doa tak mustajab lah. Tayyib. Astajib lakum. Itu bab mustajab doa. Itu bab lain. Kita tak nak huraikan panjang-panjang kat situ. Kemudian, tempat yang kedua, bahawa doa tu ialah ibadah. Tengok eh. Sesungguhnya, orang-orang yang sombong diri daripada menyembahku. Tengok bahasa Arab. Tengok bahasa Arab dia. Innal ladhina yastakbiruna. Sesungguhnya, orang-orang yang yastakbirun, sombong. Yastakbirun, takabur. An ibadati. Daripada ibadati. Daripada menyembah aku. Daripada beribadah kepadaku. Sayad khuluna. Dia akan masuk jahannama. Nak ke jahannam. Dakhirin. Dalam keadaan yang hina dina. Nampak Allah kata. Dengar tak ayat tu? Berdoalah kepadaku. Nisaya aku mustajabkan. Sungguhnya orang yang sombong daripada beribadah kepadaku. Maksudnya doa tu ialah ibadah. Allah kata, berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadah kepadaku. Tadi dia start ayat tu dengan doa. Dia tutup dengan perkataan ibadah. Jadi ayat ni dalil yang sangat jelas bahawa doa itu adalah ibadah. Faham tak ayat tu? Doa kepadaku, doa kat aku. Sebenarnya orang yang tak, yang sombong, tak nak beribadah kepadaku, ha, maksudnya doa tu ialah ibadah. Jadi ini aqwal hujjah. Ini hujjah yang paling kuat sekali untuk kita cakap dengan golongan kuburiyun. Lepas tu dalam kitab Kashfus Syubuhat, Al-Syeikh dia tanya kat orang, dia kata, kalau ada orang sembah kubur ni, pertama kali kamu tanya kat dia, apakah doa itu ibadah? Kalau dia bukan ibadah, kita bagi dalil kat sini. Kalau dia kata ibadah, maka kita kata ibadah tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Tak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nah. Doa besar ramai, doa ramai. Tak kisah soalan atau beramai-ramai. Okey, saya tahu maksud tuan. Ada setengah orang, dia gunakan dalil, nampak tak? Udu'u. Udu'u tu fi'il amar, perintah untuk ramai. Jadi dalil bahawa kita kena berdoa beramai-ramai. Ini cara dalil yang salah. Dengar ni betul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah. Fala taqrabu hunna hatta yathurna. Maka janganlah kamu semua, ramai tak tu, mendekati isteri kamu sehinggalah mereka suci. Iaitu ketika haid tak boleh. Fa'idha tatahharna, bila mereka dah suci, fa'tuhunna, kamu datangilah isteri kamu, jima'lah isteri kamu. Dalam ayat tu dalam bentuk jama' tak? Jama' juga. Faham tak? Bila isteri kamu dah suci, kamu semua ni boleh mendatangi isteri kamu. Fa'tuhunna. Ayat tu, perintah tu kepada ramai tak? Ramai. Adakah maksudnya kita berjima dengan isteri kita beramai-ramai? Berjemaah? Tak. Masing-masing lah berjima isteri masing-masing. Sama juga macam ayat ini. Udu'u. Kamu semua berdoalah kepada Allah. Adakah maksudnya semua berdoa beramai-ramai serentak? Tak. Masing-masing. Jadi berhujah dengan ayat ni untuk berdalilkan bahawa boleh berdoa beramai-ramai serentak, kita guna balik dalil ayat berjima' tadi. Adakah maksudnya sebab perintah tu pada ramai, maksudnya suruh berjima' bersama-sama? La haula na'udzubillah. Jadi tidak difahami dalam lafaz syarak. Kalau satu perintah itu beramai-ramai, maksudnya mesti kena buat beramai-ramai. Allah Ta'ala kata, kulu washrabu. Makanlah, kamu semua makanlah. Kamu semua minumlah. Adakah semestinya kena makan dan minum berjemaah? Tak, minum kan sama masing-masing. Bukan, bukankah kita digalakkan bagi makan sama-sama, makan buat kenduri? Itu dalil lain. Dalil lebih khusus. Jadi kamu berhajat pada dalil yang khusus untuk menunjukkan bahawa kena berdoa secara berjemaah. Walhamdulillah, tak ada lagi dalil yang khusus. Yang setiap kali kamu kena doa, kamu kena doa berjemaah. Bahkan nampak secara dalilnya, secara zahirnya, doa sendiri. Dalam satu hadis riwayat Ibn Majah, satu hari Abu Sa'id Al-Khudri atau Abu Sa'id Al-Khudri, dia berdoa dalam masjid dengan seorang lagi lelaki. Ya Allah, ya Tuhan ku, kuna kalau ya Allah. Nabi SAW sampai masuk masjid. Nabi, bila Nabi masuk masjid, dia orang berhenti doa. Dia macam malu dengan Nabi. Nabi tu kenapa berhenti baca? Buat, maksudnya baca. Macam dia baca sendiri tak? Baca sendiri. Dia baca. Nabi kata, amin. Amin. Amin. Nabi amin dengan dia. Hadis riwayat Nasa'i, saya minum majah dia. Inasa'an Nasa'i. Amin, amin. Kena letak Abu Hurairah. Kata, ya Rasulullah, kau tak cilah ya Rasulullah, dia pun ni doa, kau amin kan? Aku pun nak sama juga. Maka Nabi kata, Abu Hurairah kau doa. Abu Hurairah doa macam mana? Ya Allah, Tuhan ku, aku berdoa seperti mana, sebagaimana mereka berdoa. Aku berdoa, seperti doa mereka dah diaminkan oleh Nabi kan? Aku berdoa sebagaimana mereka berdoa. Dan tambah satu lagi, ya Allah, kurniakan aku hafazan yang kuat yang aku takkan lupa-lupa. Nabi kata amin. Sahabat lain kata, ya Rasulullah, tak si dapat lebih. Kami juga nak dapat doa tentu juga, iaitu kami dapat ilmu yang kami tak lupa. Nabi kata, sesungguhnya dia dah minta dulu dah, kau dah terlepas. Ini sama macam hadis Ukashah kan, sahabat kakak Ukashah, kau dah terlepas. Maksudnya apa? Doa sendiri tak? Sendirian. Kamu tak minta-minta, okey, mari sahabat sekalian, mari kita doa. Anak-anak baca, antum aminkan. Tapi kalau kau Nabi baca, dan doa aminkan, lagi power ke lagi tak power? Lagi power lah, Nabi baca doa sendiri. Tak, maksudnya dia baca, Nabi amin, amin, amin, amin. Tunjukkan bahawa doa tu asalnya, sendiri yang berhak. Sebab apa? Setiap orang yang hanya tahu apa yang masalah, masalah dia. Allah Taala dalam Quran, amman yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang akan memustajabkan doa orang yang dalam kesempitan apabila dia berdoa kepada Allah Taala? Tak kita nak cerita, masa kita jadi nak cerita orang ramai, ya Allah, sungguhnya isteri ku telah derhaka. Tak nak suruh orang lain semua tahu, kita doa masing. Ni ada ini ada masalah isteri dia derhaka. Ini masalah suami dia main kayu tiga. Ini masalah anak dia tak ikut dengan tanya cakap. Ini masalah bisnes tak menjadi. Ini masalah mengaji tak masuk-masuk otak. Ini masalah macam-macam orang. Ada macam-macam masalah. Masalah amman yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang akan mustajabkan doa orang yang dalam kesempitan bila dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Naam. Mic ni ada ke tak ni? Macam tak ada mic ya? Testing. Bateri habis. Tak ada bateri backup? Tak ada. Ada. Bismillah. Okey, teruskan dengan dalil yang kedua. Dalil yang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a mukhul ibadah." Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a itu ialah sari ibadah. Mukhul otak ni, otak mukh. Tapi sari ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dalam Jami'us Sahih. Cuma hadis ini dhaif. yang hasan ad-du'a huwal ibadah. Ada satu lagi hadis yang hasan hukum dia, ad-du'a huwal ibadah, doa itu ialah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a itu adalah sari ibadah. Yang ni walaupun daif tapi maksudnya sahih, dan disokong oleh banyak hadis-hadis lain. Apa maksud doa itu sari ibadah? Maksudnya setiap ibadah pasti dalamnya ada doa. Contohnya bila orang solat, kenapa dia solat? Dia nak syurga. Ya Allah, terimalah solat aku, ya Allah, saya akan masuk syurga. Bila dia sedekah, ya Allah, terimalah sedekah aku, masuk syurga. Bila dia tawaf, ya Allah, terimalah tawaf aku, masukkanlah aku dalam syurga. Maksudnya setiap ibadah kalau tak ada doa, tak ibadah. Contohnya, kenapa kamu zakat? Kenapa kamu bagi duit ke orang miskin? Saja. Saya nak bagi. Tak ada dalam hati dia kata apa? Ya Allah, masukkan aku syurga dengan aku sedekah ni. Bila dia kata, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga dengan sedekah aku, maksudnya dia sedang berdoa. Itu maksudnya doa apa? Doa'ul ibadah. Doa'ul ibadah. Doa. Dah, jelas. Doa itu ibadah. Tengok dalil seterusnya. Dalil khauf. Dalil khauf. Dalil takut. Takut tahu maksud dia? Takut tu kita faham maksud dia apa. Okey? Itu za'run nafs. Iaitu ada perasaan kecut, perut. Infi'al yasri tawakka' ma fihi halak. Iaitu perasaan yang takut apabila kita menjangka sesuatu tu boleh membinasakan kita ataupun memudaratkan kita ataupun menyakitkan kita. Satu perasaan yang timbul apabila kita menjangkakan sesuatu yang buruk nak sampai pada kita, sama ada kebinasaan ataupun mudarat ataupun kesakitan. Itu takut. Okey? Khauf, takut. Dan dimasukkan dengan takut ini ialah takut ibadah. Yang takut yang jadi ibadah ni ialah yang kata takut al-ibadah. Takut ibadah tu apa dia? Iaitu al-khawfu minallah wa khawfullah. Takut Allah ini ada dua sisi. Takutkan Allah Azza wa Jalla. Takut ibadah ni. Yang kedua, takut azab Allah Azza wa Jalla. Takutkan Allah ni dua. Satu, takutkan Allah tu sendiri. Takutkan Allah. Allah Ta'ala tu maha besar, maha agung. Kalau dia murka nanti. Yang kedua, takutkan azab Allah Ta'ala. Ini juga termasuk dalam satu lingkungan. Jadi takut yang ibadah. Takut ibadah. Okey. Kita juga takut Allah Ta'ala sebab apa? Sebab kita takut Allah Ta'ala boleh tarik apa dia? Nikmat daripada kita. Kita takut Allah Ta'ala boleh menghilangkan kebaikan daripada kita. Dan juga boleh datangkan mudarat pada kita. Betul tak? Ia takut ibadah. Maka siapa yang memalingkan takut yang macam ni, saya sebut tadi tu, kepada makhluk. Kita takut pada makhluk sebab dia boleh membawa kita mudarat macam Allah Ta'ala bagi kita mudarat, maka takut itu takut syirik. Contoh, kita takut pada Allah kalau tak patuh perintahnya, dia akan mendatangkan musibah pada kita. Tak patuh perintah Allah datang musibah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Fama asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum." Ini bima kasabat aydinnas. Allah kata tidak berlaku dah satu musibah di muka bumi, ma dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Terjadinya kerosakan di muka bumi ini adalah kerana tangan manusia. Iaitu datangkan mudarat tu, musibah tu siapa? Allah. Kalau kita takut pada satu wali, kalau kita tak ikut perintah dia, maka akan tertimpa musibah pada dia. Maka itu takut yang syirik. Dia takut yang syirik. Dan kisah ni pernah diceritakan oleh Syekh Salih bin Najib dalam satu kuliah beliau. Dia kata macam ni. Satu hari tu dia pergi ziarah negeri Mesir. Lalu dia ada ambil teksi lah. Teksi. Dan teksi tu bawa lah pusing bandar. Dan singgah di satu tempat, di perkuburan salah satu wali. Dia singgah perkuburan wali tu, Orang yang jaga tu, tempat ramai-ramai tu, orang yang jaga tu kata, bagilah something kepada kubur ni, wali ni. Duit ke, apa ke, sebagai, kita ni lah nak maintain kubur wali ni. Bukan murah, nak ada lampu-lampu, kebersihan, apa semua. Syekh kata, tak payah bagi. Jangan bagi. Dekat driver tu kata, jangan kasi. Lepas tu driver pun jalan lah. Sekali dengar driver tu kata, salim, salim, salim, salim. Selamatkan aku, selamatkan aku. Selamatlah, selamatlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Syekh kata, kenapa kamu kata macam ni? Dia kata, Syekh, kata, sebabkan kamu tak nak bagi tadi, aku takut nanti wali murka pada aku. Dan akan datang kebinasaan pada aku. Ha, ini dia panggil syirik. Syirkul khawful. Khawf yang syirik. Sama juga kalau kita takut, lalu tak tepi busuk puaka. Ha, busuk puaka. Dia, kau jangan tegur busuk puaka ni. Nanti kau kena buat kembung nanti. Ha, ini tak boleh tu. Syirik. Lalu takut jin dengan macam ni, sebab macam ni, hukumnya syirik. Naam? Takut yang kedua pula dipanggil takut tabii. Takut yang tabii. Takut tabii ni takut benda yang memang secara fitrahnya manusia takut. Takut rimau, takut terbakar, takut miskin, takut raja yang zalim, takut kena kerja anjing, takut apa lagi? Takut lapar. Eh, kita makan sarapan ni. Kalau sekejap lagi takut lapar. Kenapa tu tak? Biasa tak? Kita buat bekal, takut lapar. Ini adalah benda yang tabi'i. Kata kata Al-Quran, walanabluwannahum, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walju'i wanaqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Kami akan uji kamu dengan khawf, ketakutan. Nanti musuh. Maksudnya Allah Ta'ala uji dengan ketakut. Jadi takut itu ada tabii. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, apa dia? Bila jumpa dengan ahli sihir Firaun. Ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, kau campak dulu kau punya tongkat atau kami? Qala bal alqu. Bahkan kamu campak dulu. Fa idza hibaluhum wa isyuhum. Ketika itu tongkat mereka dan tali-tali mereka yukhayyalu alaihi min sirhim annaha tas'a, yukhayyalu ilaihi min sirhim annaha tas'a, dikhayalkan kepadanya seumpamanya. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa, maka timbullah perasaan takut pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa pun takut tak? Bila Nabi Musa nak jumpa dengan Fir'aun, inna nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Ni Musa kata, wahai Allah, ya Allah, kami takut nanti nanti Firaun buat benda yang buruk ke atas kami ataupun melampaui batas ke atas kami. Allah kata, qala la takhafa, jangan takut. Innani ma'akum asma'u wa ara, aku bersama dengan kamu, aku mendengar dan aku melihat. Maksudnya Nabi Musa takut tak? Takut. Fa kharaja Musa, Musa pun keluar daripada bandar Mesir itu khaifan yataraqab. Bila Nabi Musa keluar daripada dia terbunuh orang Qibti itu kan, dia pun khaifan, keluar dalam keadaan takut. Yataraqab, tengok ada tak orang yang ikut dia. Takut tak? Takut. Sedangkan Nabi Musa tu yang paling gagah. Nabi Musa ni paling gedebe sekali. Nabi Musa ni paling, dia paling kuat, gagah. Betul dia kata, aku nampak Musa ka'annahu rijalu syanu'ah. Ketika Nabi naik ketika Isra Mi'raj, aku nampak Musa ni seumpama rijal syanu'ah, orang lelaki syanu'ah. Syanu'ah ni orang Yaman yang badan mereka besar dan gagah. Ni Musa ni tough. Tapi takut tak? Takut. Maksudnya itu takut apa dia? Tabi'i. Takut yang tabi'i. Jadi ada takut apa tadi? Takut yang ibadah dan takut yang, dan takut ibadah tu pula ada takut ibadah yang wajib. Awak takut yang wajib? Awak takut yang wajib? Setiap orang ni kena takut Allah Ta'ala. Ada takut yang wajib, yang mesti ada. Kalau tak ada takut tu, berdosa kita. Apa dia? Takut yang menyebabkan kita meninggalkan maksiat kepadanya. Takut yang menyebabkan kita takut nak tinggalkan maksiat. Takut yang menyebabkan kita melakukan segala perintah Allah Azza wa Jalla. Itu takut yang wajib. Al-khawful wajib. Maksudnya, kalaulah seorang itu dia buat maksiat, dia tak ada rasa takut Allah Azza wa Jalla, maka dalam hatinya tak ada khauf yang wajib. Tak ada khauf yang wajib. Maka dia berdosa. Kemudian ada khauf, takut yang naik sikit level lagi. Khauf yang sunat. Itu menyebabkan dia tinggalkan benda yang makruhat. Tinggalkan benda-benda yang makruh. Okey? Faham? Itu takut yang ni. Cuma di sana ada satu lagi yang makruh yang dibenci, iaitu makruh yang tak disukai oleh Allah Ta'ala. Itu makruh, takut yang makruh. Apa dia? Takut yang menyebabkan dia tak campur orang, duduk dalam rumah lalu putus asa pada perintah Allah. Ini takut yang haram. Takut Allah Ta'ala sampai putus asa pada rahmat Allah. Ini takut yang haram. Termasuk takut yang haram juga. Apa dia? Takut makhluk, takut benda yang tabii sampai tinggalkan perkara yang wajib ke atas dia. Contoh, takut bos sampai tinggalkan solat. Takut bos, takut awek dia lari, sanggup berzina. Di sini bukan awek lah, Pak Wul lagi. Perempuan. Dan kalau you sayang I, buktikan kecintaan you. Kalau takut dia punya boyfriend dia lagi, dia pun serahkan tubuh dia. Ini takut yang haram. Ini takut yang haram. Jadi ada takut yang ibadah, ada takut yang haram, ada takut yang sunat, ada takut yang makruh, ada takut yang tabii, yang harus. Lepas tu kata Ibn Qayyim, setiap yang kita sebut ni nanti, takut, cinta, benci, dia tentu pada lima tu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Okey. Dah selesai dah khauf. Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalilnya apa? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. Janganlah kamu takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kamu kepada aku, in kuntum mukminin, sekiranya kamu beriman. Dan kalau kamu tak beriman, kamu takut kepada mereka macam takut Allah Azza wa Jalla. Dah. Faham? Ada soalan tak takut? Okey. Seterusnya, raja, pengharapan. Raja' ni maksudnya ialah tam'ul insan, sikap kehendak manusia yang kuat. Fi amrin qaribil manal, pada perkara yang boleh didapati, diperolehi dengan dekat. Itu raja'. Ataupun yang jauh. Itu raja', pengharapan. Itu apa? Kehendak manusia yang kuat untuk dapatkan something yang dekat maupun yang jauh. Contohnya apa? Yang dekat, ya Allah kurniakanlah aku, aku berharap dapat makan sedap tengah hari nanti. Itu haraplah tu. Harap je, harap dapat makan laksa tengah hari ni, haraplah. Itu bab dunia. Kalau bab akhirat, ya Allah kurniakan aku rezeki. Kalau bab bukan apa, bab akhirat, ya Allah kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat. Itu qaribul manal. Ataupun benda yang jauh tapi dekat pada hakikatnya. Seperti apa? Akhirat. Kalau kena, kalau aku syurga. Syurga tu jauh pada pandangan mata kasar kita, tapi dekat pada hakikatnya. Ar-raja. Tayyib. Itu maksud raja, pengharapan. Okey, sama juga macam tadi, rajak terbagi kepada lima. Rajak yang wajib, rajak yang sunat, rajak yang haram, rajak yang makruh, rajak yang harus. Rajak yang wajib dulu. Itu rajak yang ibadah. Iaitu mengharap pada Allah Azza wa Jalla pada perkara yang khusus hanya Allah Ta'ala saja boleh bagi. Yang ini rajak yang wajib, yang rajaul ibadah. Faham? Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki. Sebab rezeki hanya Allah Ta'ala bagi. Ya Allah, aku harap pada engkau, ya Allah, engkau sajalah yang dapat selamatkan aku daripada segala keburukan ni. Rajak hanya Allah Ta'ala saja. Jadi kalau rajak yang ini ditujukan kepada makhluk macam tadi, ya Rasulullah, pada engkau saja aku berharap. Di hari kiamat tak ada siapa lagi aku boleh berharap melainkan kepadamu. Syirik kan? Nah, itu rajak yang pertama. Rajak yang sunat apa dia? Iaitu pengharapan yang penuh, yang sampai dia tak berharap langsung kepada manusia satu benda sikit pun. Hatta air secawan pun dia tak berharap kepada manusia. Itu rajak yang sunat. Tak ada harap langsung, hatta air secawan. Kita ni manusia, kadang-kadang kita ada harap, ada ni sekejap aku datang kan, dia bagi makan ni sekejap ni kan, atau harap dia ni bagi aku duit, atau harap nanti bos aku bagi gaji. Dia sikit, walaupun bos bagi gaji tak ada, tapi tak ada sikit pengharapan pada makhluk. Yang ini rajak yang sunat. Buat pada makhluk, pada perkara yang makhluk mampu lah ni. Berharap pada makhluk, pada benda yang makhluk mampu. Bagi apa? Bagi duit, bagi makan, bagi minum, bagi anak dia. Harap dia pakcik ni, bagilah anak dia, nikahkan anak dengan aku. Harap tak tu? Yang ni dia tak ada pengharapan langsung pada makhluk. Yang ni rajak yang sunat. Dia tak wajib macam ni. Rajak yang haram, dua. Satu yang haram yang jatuh syirik yang kita sebutkan tadi. Rajak yang kedua yang dia tak jatuh syirik tapi haram. Contohnya apa? Harap pada makhluk sampai dia buat perkara-perkara yang haram. Harap sangat nak dapat anak dia ni, akhirnya buat apa? Dia buat benda-benda yang haram. Contohnya apa? Ha? Panjat bumbung. Jumpa bumbung tu jadi, tu wasilah syirik, jadi syirik juga. Apa dia? Katakanlah pak mentu dia ni artis, atau bapak tu pembantu artis. Kata, hang kalau nak ngorak anak aku, hang kena belajar pandai main gitar. Jadi pengharapan dia tu nak dapat tu dengan cara yang haram. Maka jadilah pengharapan tu pengharapan yang haram. Yang makruh, berharap sampai kita buat benda yang makruh. Yang harus, harap pada manusia pada perkara yang makhluk mampu. Kita harus. Ya, aku harap hang boleh main Sabtu ni. Aku harap hang boleh tolong kami, tolong set up surau kami. Saya harap tuan-tuan semua jangan ponting kelas lagi lepas ni. Ha, tu harap ya, harus. Dia tak ada syirik padanya. Baik. Jadi pengharapan, apa dalilnya? Kata Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal salih, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Berharap itu ialah ibadah. Jangan dia mempersekutukan pengharapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ar-raja. At-tawakkul. Tawakkal pula. Dalilnya. Okey, apa maksud tawakkal? Sidqul i'timadi ala Allah benarnya pesandaran kepada Allah dalam mendapatkan manfaat, benarnya sandaran diri hatinya kepada Allah dalam perkara yang mendatangkan manfaat, untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, setelah menjalankan asbab. Saya ulang balik. Tawakal itu apa? Bersandar hati kepada Allah dengan jujur, dengan sebenar-benarnya. Begini, sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil masalih, dalam mendapatkan suatu kebaikan, au daf'il madar, atau menolak satu mudarat, ma'a badlil asbab, bersama dengan mendatangkan sebab-sebab. Nir, ulang balik ni. Dapat tak? Apa dia? Atau menolak keburukan, yes. Yes. Banyak hati kita bersandar kepada Allah. Sama dia dapat dapat kebaikan tu atau menolak keburukan tu, setelah kita dengan sebab. Tawakal. Ya? Sidqul i'timad. Bukannya bila tak ada, dah tak ada harapan, bila tak ada ubat-ubat, kita tawakal lah. Salah tu. Tawakal tu masa mula-mula ambil ubat tadi tu. Orang kita ni lain. Bila dah tak boleh, kita tawakal lah. Tak boleh apa cara, dah tak boleh lah. Kita tawakal. Salah. Tawakal tu masa mula-mula. Masa nak operate mula-mula tu tawakal. Kita tawakal ala Allah. Kita usaha, kita tawakal ala Allah. Dapat tak dapat, itu Allah Ta'ala punya hal. Sidqul i'timadi ala Allah. Itu maksud saya. Benar ni hati bersandar kepada Allah. Bukan macam orang kita, dah tak boleh bawa nak tawakal. Yang kedua, ba'a badlil asbab. Dalam setelah menjalankan, sebab. Maksudnya, dia tak mengaji, besok nak periksa kan? Tawakal lah. Itu bukan tawakal. Itu tawakul. Itu ini betul. Ini bukan buat muka main. Itu tawakul. Itu apa? Tawakul. Bukan tawakal. Itu tawakul. Kenapa tawakul? Biasa hadis Nabi SAW. Hadis Mu'az bin Jabal kan? Bila Mu'az, Nabi Nabi kata, orang yang ucap la ilaha illallah, benar, tak akan masuk ke syurga. Macam mana pun iman dia, macam mana pun amal dia. Lalu kata Mu'adz, ya Rasulullah, boleh tak aku bagi tahu kat orang? Afala ubashirun nas? Boleh tak aku bagi tahu kat orang? Dia kata, la fayattakilu. Jangan, nanti mereka jadi tawakul. Maksudnya serah diri kepada Allah Taala. Tak nak beramal, tak nak berusaha. Jadi itu tawakul. Jadi tawakal ibadah tak? Tawakal ibadah. Tawakal itu ialah ibadah. Dalilnya, wa 'alallahi fatawakkalu. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal. Nampak ayat ni kata hanya. Ada tak perkataan hanya dalam tu? Tak ada. Habis tu mana datang perkataan hanya? Sebab patutnya ayat tu macam ni. Fatawakkalu ala Allah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala depankan, dan ke atas Allah lah kamu bertawakal. Jadi bila depankan ke atas Allah lah bertawakal, datang masuk perkataan hanya. Banyak kali kita sebut dah masalah ni. Dalam bahasa Melayu, saya cinta kamu dengan kamu saya cinta. Ada beza tak? Tak ada beza. Tapi bahasa Arab kalau kita tukar, ana uhibbuka. Aku cinta kamu dengan iyyaka uhibbu. Kepada engkau aku cinta. Yang kedua tu beza. Yang kedua tu hanya kepada engkau. Kalau kita tukar, kepada engkau aku cinta dalam bahasa Arab, maksudnya hanya kepada engkau. Kalau kepada engkau tu letak kat depan, dia akan datang sekali maksud hanya. Contoh juga ayat ni. Patutnya ayat tu fatawakkalu alallah, tawakkal alallah, bertawakkallah kamu kepada Allah. Tapi di depan kan alallahi fatawakkalu. Jadi hanya kepada Allah kamu bertawakal. Satu. Jadi pertama, ada perintah tak tawakal? Ada. Jadi tawakal tu ibadah. Lepas tu ada tak pengkhususan hanya kepada Allah? Ada. Alallahi tawakkalu. Kemudian yang ketiga, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Maksudnya kalau kamu tak tawakal kepada Allah, kamu tak beriman. Dalam ayat yang pendek ni ada tiga dalalah, ada tiga dalil. Hanya kepada Allah kena tawakal. Nampak tak power ayat ni? Lepas tu kalau belajar bahasa Arab lagi dapat, dapat nampak lagi kemanisan dia. Nah, tiga ni. Jadi tawakal tu memang hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kat sinilah kita kata syiriknya orang pakai tangkal. Sebab hatinya bersandar pada tali tersebut. Dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Kat sini syiriknya tangkal. Yang kedua, syiriknya tangkal adalah bab meminta perlindungan. Nanti kita akan tengok nanti kejap lagi. Al-isti'adah, minta perlindungan selain Allah. Jadi walaupun orang kata ini usaha je pakcik, bukannya syirik pun, kita kata tetap juga syirik. Sebab kamu telah iktimad ala makhluk, kamu berharap sandar pada makhluk dalam perkara yang hanya Allah Ta'ala saja yang layak, mampu untuk apa dia? Bagi benda tersebut keselamatan, perlindungan, kesihatan. Syirik. Cuma dia boleh jadi syirik besar atau syirik kecil. Macam mana cerita dia? Kalau tangkal tu dia kata dia sendiri yang datang mendapatkan, memberi kita keselamatan, keselamatan tu datang daripada tangkal ni, itu syirik besar. Kafir billahil azim, musyrik, terkeluar daripada Islam. Tapi dia kata tangkal ni usaha ustaz, yang datang kelindungan tu daripada Allah. Tapi katakan ayat ni syirik kecil. Syirik kecil ni bahaya ke? Bahaya tuan-tuan. Syirik kecil bahaya. Syirik kecil ni Allah Ta'ala tak ampunkan. Ikut pendapat yang rajih, yang lebih sahih. Allah Ta'ala kata dalam Quran, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala takkan ampunkan orang yang mati dalam keadaan mensyirikkan dia. Dan Allah Ta'ala tak spesifikkan mati syirik besar atau syirik kecil. Wafaq, tangkal, guna-guna, 786, capal, tiga segi, huruf-huruf, gambar-gambar Tok Syekh, apa saja yang seumpamanya yang kamu gantung untuk mendatangkan manfaat atau menolak satu mudarat. Man ta'allaqa syai'an, man ta'allaqa syai'an lidaf'il liljalbil masalih. Hatta ayat Quran padanya itu ada khilaf. Ayat Quran, ulama' tak hukum dia syirik. Cuma ulama' hukum sama ada dia makruh, dibenci ataupun digalakkan, harus. Tak juga. Macam ni, kena detailkan. Memakai ayat Quran sebagai pelindung. Okey, okey. Pertama sekali, letak ayat kursi dinding sebagai pelindung. Apa hukum dia? Ulama berbeza pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama kata dia rukhsah, diberi keringanan. Pendapat yang kedua tidak dibenarkan. Kenapa? Sebab pertama takut termasuk dalam umum larangan, jangan menggantung sesuatu untuk dapat manfaat dan mudarat. Yang kedua, takut-takut dia jadi wasilah kepada syirik. Macam mana? Bila dia gantung benda tersebut dengan iktiqat dia, asalnya iktiqat ayat Quran tu lindung dia. Tapi lepas tu yang dia berharap tu ialah pada gantungan tu, bukan lagi pada ayat Quran dia. Pada frame, pada kertas tu ataupun pada benda tu semua. Yang ketiga, takut jadi wasilah apa dia? Katakanlah tiba-tiba terkena musibah kat dia. Dia kata, nasib baik ada benda ni. Bukan Allah Ta'ala. Nasib baik ada benda ni. Kita hilang musibah kita. Yang ni ketiga-ketiga. Yang keempat, istihanah. Iaitu ada usaha menghina. Letak Al-Quran di situ, kemudian dekat sini dia cakap, kemudian dia mungkin dia bersama isteri dia lakukan hubungan, mungkin ada budak-budak main, kemudian ada orang pasang TV, ada lagu-lagu muzik, apa pula semua. Istihanah tiba-tiba Al-Quran. Macam mana tengok orang pasang TV bawah atas kursi, bawah-bawah tu tengok melodi, tengok muzik, tengok ni, tengok muzik-muzik, tengok konsert, tengok apa. Istihanah tiba-tiba Al-Quran. Adalah saya itu Ibnu Mas'ud, seperti yang diriwayatkan oleh, seperti dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, dia kata afakana ashabu Ibn Mas'ud, adapun ashab, anak-anak murid Ibn Mas'ud, mereka yakrahun, mereka membenci perbuatan menggantung ayat Al-Quran. Dia kata tak sukai je. Apatah lagi kalau ayat tu digantung pada badan budak-budak. Oh, lagi dahsyat lagi. Istihanlah masuk toilet, budak tu kencing, budak tu berak, budak tu semua seumpama dengannya. Lebih-lebih lagi di tidak, lebih-lebih lagi di dibenci. Adapun nak hukum syirik, tak boleh. Apa dalil tak boleh kata hukum syirik? Sebab ada doa kata a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimah Allah Ta'ala yang mulia. Itu dengan ayat Quran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Adapun tawakal kepada makhluk, pada perkara yang makhluk mampu. Seperti aku harap kat engkau lah untuk selesaikan masalah ni. Pada engkau je aku tawakal, aku serahkan urusan aku pada engkau. Ini panggil al-wakalah. Dia panggil apa? Wakalah. Dalam kitab fiqah ada bab, ada babul wakalah. Kita mewakilkan dia untuk menyelesaikan urusan kita. Kan? Kita tu aku kita engkau lah, aku serahkan urusan dekat engkau je lah. Kau lah settlekan. Aku yakin kau boleh buat. Ini boleh dalam bab apa? Dalam bab perkara yang makhluk mampu. Bidunil hulu, tanpa hulu. Maksudnya apa? Tanpa kata, dia ni sajalah yang boleh selesaikan urusan kita ni. Tak ada siapa lagi dalam dunia. Tak boleh juga. Tanpa ada hulu. Hulu pada asbab. Tahu hulu pada asbab? Contohnya, kita boleh ambil sebab tak? Seperti ubat Panadol. Bertentangan tak dengan tawakal? Tidak. Sebab dalam Islam, boleh ambil sebab. Dalam Islam, boleh ambil sebab. Apa dalil bahawa sebab tu dalam Islam boleh diterima? Banyak sekali. Dalam hadis, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hawrin na'am. Nabi kata pada Ali, wahai Ali, bila kamu nak serang Khaybar tempat Yahudi nanti, jangan serang dulu. Dakwah kepada Islam dulu. Kalau sesungguhnya, kalau Allah Ta'ala bagi hidayah kepada seorang lelaki melalui dengan usaha engkau, bika, dengan engkau, Allah Ta'ala bagi hidayah itu dengan engkau, maksudnya sebab tak? Sebab. Lebih baik daripada unta yang berharga. Dalil bahawa Islam mengiktiraf sebab tak? So, boleh. Jadi Allah Ta'ala menyembuhkan dia dengan melalui dia makan Panadol, boleh tak? Boleh. Allah Ta'ala menyembuhkan dia melalui operasi ni, boleh tak? Boleh. Dalam Islam iktiraf sebab. Kita bukan macam Asyairah, tak iktiraf sebab. Tapi Islam juga melarang ghulu pada sebab. Ini iaitu mereka menyandarkan nikmat itu hanya kepada makhluk. Kalau tak ada Panadol ni, mati aku dah. Kalau tak ada doktor ni, pakar ni, mati aku. Tak ada dah, habis dah. Dia je lah aku harap. Dia, itu tak boleh itu. Itu hulu pada asbab juga tak boleh. Kita boleh kata alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala jadikan ada doktor ni sembuh aku. Allah Ta'ala sembuhkan aku melalui usaha dia, alhamdulillah. Kita kata, kalau tak ada doktor ni, matilah. Doktor ni lah satu-satunya. Doktor ni, itu tak boleh dalam Islam. Baik. Itu at-tawakkal. Dalil kedua, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. So, bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Sebab itu dalam bab kecukupan hasb, Hanya Allah Ta'ala saja yang cukup bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul Allah Ta'ala dalam Quran, hasbukallah ya ayuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Okey, baca ayat tu. Buka ayat tu. Buka ayat Quran. Habis berapa? 12 setengah kita habis tu. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Tengok ayat ni. Supaya kita jangan terkeliru. Dalam bab kecukupan, hanya Allah. Dalam bab berharap, boleh. Buka surah Al-Anfal ayat 6. Surah Al-Anfal ayat 6. Surah Al-Anfal ayat 6. Muka surat 185. Yes. Okey, dengar ayat ni. Wahai Nabi, jumpa tak ayat tu? Jumpa tak ayat tu? Surah Al-Anfal ayat 6. Jumpa tak? Al-Anfal surah nombor 7. Kan? 8 eh? 8 eh? 7 ke 8? Surah nombor 8 eh? Surah nombor 8 yes. Dengar ayat tu? Cuba dah. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai penolongmu dan juga pengikutmu dan orang-orang yang beriman. Ayat ni kata, cukuplah Allah bagimu wahai Nabi dan juga pengikut kamu dan juga orang beriman. Apa maksud ayat ni? Adakah maksudnya orang pengikut kamu dan orang beriman tu cukup bagi kamu? Atau Allah Ta'ala cukup bagi kamu dan orang beriman? Ayat ni orang confuse setengahnya. Ayat tu ada setengah orang baca, dia faham macam ni. Wahai Nabi, cukuplah Allah pengikutmu dan orang beriman bagimu. Salah maksud ayat ni. Ayat ni maksudnya ialah, wahai Nabi, cukuplah Allah bagi kamu, bagi pengikut kamu dan bagi orang yang beriman. Siapa faham macam ni, barulah ayat tu sahih. Satu, dalam bab memberi, makhluk boleh bagi. Dalam bab berharap pada benda yang makhluk mampu bagi, kita boleh harap. Tapi dalam bab hasb, tak boleh melainkan Allah Azza wa Jalla. Buka surah At-Taubah pula. Buka surah At-Taubah ayat 59. 59. Surah At-Taubah ayat 59. Atau 58. Buka 58. Waktu kelas saya galakkan bawa Quran. Kita akan banyak buka ayat-ayat macam ni. Buka surah At-Taubah ayat 58. Cuba dah. Allah Ta'ala kata, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Ada orang yang mencela engkau wahai Muhammad pada pemberian harta rampasan perang. Fa in utu minha radu. Kalau mereka diberi, mereka suka, mereka redha. Wa illam yu'tau minha idzahum yaskhatun. Kalau mereka tak diberi, mereka akan marah. Maksudnya pemberian tu kerana Nabi bagi-bagi. Ada orang yang Nabi bagi lebih, ada Nabi orang yang Nabi tak bagi. Itu ikut suka hati Nabi SAW. Yang atas al-faiq, atas al-faiq ikut suka hati Nabi. Walau annahum, ayat lepas tu kita nak, ayat 9 tu, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Dengan ayat betul. Kalaulah mereka itu redha dengan apa yang diberi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau mereka itu redha dengan apa yang diberi oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya, dalam bab bagi, Allah bagi, Rasul pun bagi. Jadi itu juga kita. Duit ni siapa bagi? Bos bagi. Boleh tak kita kata bos bagi? Boleh. Tak syirik kita kata Allah bos bagi. Allah Ta'ala bagi, bos bagi. Yes, hakikatnya Allah, bos tu bagi, dia adalah wasilah, dia adalah jalan, dia adalah sebab. Okey, dalam bab beri, boleh kita sandarkan. Yang bagi tu fulan, yang bagi tu fulan. Siapa bagi makan? Mak bagi makan. Syirik tak? Tak syirik. Kataan sini tak syirik. Tapi, waqalu hasbunallah. Tapi dalam bab, bila mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah. Dia tak kata pun, hasbunallahu wa rasuluh. Tak boleh. Dalam bab kata, cukuplah bagi kami hanyalah Allah. Walaupun yang bagi tadi itu siapa? Rasul. Tapi bila cakap cukuplah, hanya Allah Ta'ala saja yang boleh cakap cukup. Kemudian, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Sekali lagi, Allah akan memberi daripada pemberiannya dan Rasulnya pun akan bagi. Sekali lagi, dalam bab beri, makhluk boleh beri. Inna, tapi berharap sekali lagi, berharap. Inna ilallahi raghibun. Harap hanyalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tak ayat ni? Maksudnya dalam bab hasb, kecukupan hanya Allah Ta'ala. Hasbukallah wa man tawakkala 'ala Allah, wa man tawakkala 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tak boleh kata bagi aku Rasul cukup bagi aku. Tak boleh. Yang ni terjadi dalam satu syair golongan kuburiyun. Cukuplah bagi kami Allah dan Rasulnya. Cukuplah bagi kami Rasul sebagai pembantu kami di akhirat kelak. Oh, ini syirik ucapan macam ni. Ucapan macam ni adalah hukumnya syirik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya berhenti kat sini lah. Penat dah ni. Tiga jam lagi. Tiga jam lah. Dua jam setengah kan. Naam. Silakan. Sahih. Macam mana maksud khusyuk dalam solat? Macam apa contoh khusyuk dalam solat? Khusyuk, kan kita sebut tadi, khusyuk, asal masuk khusyuk ni apa dia? Tunduk. Allah Ta'ala dalam Quran, orang kafir nanti khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang kafir nanti akhirat kelak akan khashi'atan absaruhum, dia akan tunduk. Dan keadaan menghinakan diri. Tarhaquhum dhillah. Kamu akan, kita itu dalam keadaan penuh, hina. Begitu juga Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan para malaikat. Bila Allah Ta'ala turunkan perintah daripada Allah, mereka itu tunduk. Khashi'ina lillah. Khusyuk, tunduk. Dan keadaan menghinakan diri kepada Allah. Jadi maksud khusyuk sebenarnya adalah dia tunduk dan betul-betul rasa hina diri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Atas dasar itu, bila dia khusyuk dalam solat, maksudnya dia rasa betul-betul hina diri pada Allah Ta'ala, dia konsentrate dalam bab tu. Maksudnya dia rasa hina. Bagi orang yang tak rasa hina daripada Allah, dia akan semayang biasa-biasa macam ni. Dia tak rasa apa, dia tak rasa apa. Bila orang rasa hina daripada Allah, dia akan tunduk, dia akan konsentrate, dia akan baca dengan betul makhrajnya, jaga rukunnya, jaga sunatnya, jaga makruhatnya. Ya, apa alamat dia khusyuk? Alamat dia akan jaga rukunnya, dia akan jaga sunatnya, dan dia akan elakkan yang makruhnya dalam solat. Dia tidak akan mencuri dalam solat. Seperti Nabi kata, seburuk-buruk orang yang mencuri ialah orang mencuri dalam solat. Apa yang dia buat? Tak tumakninah. Begitu juga dengan ikhtilas ka ikhtilas syayatin. Ikhtilas, dia kata, pandangan dalam solat itu pandangan adalah curian daripada curian-curian syaitan. Apa dia? Bila dia pandang solat, dia pandang kain orang tu. Dia pandang telekong orang perempuan ni. Maaf, kain dia. Gajah duduk. 50 ribu benang. Ha, tak boleh. Mahal ni. Ha, nanti. Nampak kat ujung belakang. Tengok kaki Allah, kaki dia ni, kuku dia panjangnya, tak potong-potong ke? Ya Allah, siapalah bapak dia ni, nampak budak tu punya kaki. Nampak? Maksudnya, ya, ikhtilas syaitan. ataupun bergerak-gerak tangannya. Nabi kata fama bal, kata apa salah setengah kaum ini tangannya bergerak-gerak ka'adna bil baqar, seperti ekornya lembu. Dalam solat tangan gerak-gerak, kita tak khusyuk. Dan satu hadis dhaif berkenaan dengan orang tu main janggut-janggut dalam solat, Nabi kata kalau khusyuk hatinya akan khusyuk juga anggota tangannya. Ini macam kita berhadapan dengan satu raja yang agung yang sedang tengok kita. Macam mana perasaan kita? Takut. Cuak macam orang apa raja, tegak je. Takut. Jadi itu tanda dia khusyuk pada Allah Azza wa Jalla. Dan kata Ibn Qayyim, yang paling buruk sekali ialah orang yang solatnya khusyuk jasadnya tapi tak khusyuk hatinya. Ini dipanggil khusyukul munafiq. Depan nampak macam khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hati dia, oh mana sana, Liverpool lawan Manchester, apa malam ni, Tottenham lawan Manchester City, apa semua keluar semua. Ha, itu khusyukun nifaq dia panggil. Khusyukun nifaq. Iaitu kalau Nabi kata hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan wajah di hadapan orang yang solat malam yaltafit, sebagaimana dia tak berpaling. Kata Imam Ibn Qayyim, apakah yang lebih buruk daripada berpaling hatinya? Orang yang tidak berpaling matanya tapi berpaling hatinya. Kata Imam Ibn Qayyim, janganlah jadi solat kamu ini seperti kamu menghadiahkan sang raja seekor bangkai yang keji. Maksudnya orang tak khusyuk solat ni macam orang yang bagi hadiah ke Allah bangkai. Ha, jadi cara khusyuk solat, khusyuk solat kata para ulama ada dua. Satu secara hissi, fizikal, yang kedua secara maknawi, secara spiritual. Cara hissi iaitu apa dia? Datang awal masjid, pakai pakaian yang bersih, pakai minyak atar, sempurnakan wuduk, baca doa sebelum sembahyang, apa semua itu cara yang hissi. Teruskan saf, rapat-rapatkan saf. Fizikal. Maknawi, kata para ulama, kalau orang tu khusyuk di luar salat, maka khusyuklah di dalam salat. Betul kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, kata diriwayatkan sebagai ulama salaf, antara perkara yang pertama sekali diangkat daripada penuntut ilmu zaman sekarang adalah khusyuk. Khusyuk macam mana? Kadang-kadang kita dekat luar, kita dekat tengok salaf kan, salaf bila tengok makanan tiba-tiba menangis. Salaf sekarang salaf sebagai ulama salaf. Satu hari lampu terpadam. Bila dia orang betulkan lampu, betul-betulkan lampu balik, dapat betulkan lampu, tiba-tiba basah dah janggut ulama tersebut. Kata kenapa? Dia kata bila tergelap tadi aku teringat keadaan aku dalam kubur nanti. Kita kalau tergelap tiba hantu, hantu, hilang khusyuk. Tahu tak? Atau kita zaman sekarang bila gelap, puk, handphone ada lampu. Oh, tak apa, gelap sekejap main handphone. Sebab itulah handphone ni memang penghilang khusyuk yang sebenar. Bila kita musafir, kita tengok ada orang mati tiba jalan, lalu khusyuk. Aku boleh jadi mati je lepas ni. Tak ada siapa yang dapat jaminan aku bahawa aku akan hidup. Ha? Tapi bila sekarang ada yang ambil gambar, oh viral. Hilang khusyuk. Tengok laut yang luas. Oh, tengok laut yang luas, kita rasa, oh syuknya, kalau surfing best ni, naik boat apa. Kau tengok laut yang luas, bayangkan laut yang luas, bayangkan Allah Ta'ala akan jadi, wa idzal biharu fujjirat, Allah Ta'ala akan jadikan lautan ini semuanya api. Apa perasaan ni? Khusyuk. Lepas tu dia kata, nak khusyuk, kata ulama salaf, nak khusyuk dalam salat, dia kena khusyuk luar salat. Tapi itulah, bila hanya bercakap ni pun kadang-kadang hilang khusyuknya. Pertama sekali, bila dah ramai kawan, lagi-lagi hilang khusyuk. Lepas tu sampai ulama salaf, ada empat pintu orang itu hilang, rosak hatinya. Maksud Ustaz Adi pernah sebut ni, banyak cakap, banyak makan, banyak bercampur dengan orang, dan banyak mendengar. Mendengar benda-benda tak apa-apa, banyak mendengar, banyak cakap. Banyak cakap lah, ada benda yang cakap, hilang khusyuk. Kejap cerita pasal bola, kejap cerita pasal politik, kejap cerita pasal Zakir naik, kejap cerita pasal ini, kejap, banyak cakap. Tak ada isu pun nak bercakap. Yang kedua, banyak makan. Yang ketiga, banyak bercampur. Nak melipat dengan orang, tak boleh. Saya tak boleh duduk sorang-sorang. Sebab apa? Sebab tu dia hilang. Al-unsu billah, dia al-unsu ni dengan makhluk. Al-unsu ni apa? Rasa mesra dan rasa syok. Lepas tu Abdullah bin Mubarak, orang tanya dia, wahai Abdullah bin Mubarak, apa hal kamu ni? Tak pernah nampak kau lepak-lepak dengan kawan-kawan, duduk-duduk. Dia kata, aku ada kekasih aku kat dalam rumah. Sejak bila kau kahwin? Kau kahwin senyap-senyap eh? Ya tak, tu kitab aku. Tu kalau Allah, kalau Rasulullah tu banyak tu. Jadi al-uns dia, rasa syok dia dengan cakap dengan manusia, tak rasa syok dengan kitab, dengan Quran, dengan hadis. Lepas tu Imam Ibnu Qayyim, bila dia dipenjarakan, dia kata, kau penjarakan aku, aku syok, aku ada Quran, aku ada hadis. Lepas tu kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu dalam hati. Kau bawa aku dalam toilet, ilmu aku dalam toilet. Kau bawa aku dalam penjara, ilmu aku dalam penjara. Lepas tu ini penting hafal. Ini kepentingan menghafal. Hafal Quran, hafal matan, hafal hadis. Yang keempat ni apa? Banyak? Banyak mendengar. Asyik dengar benda, nak asyik dengar lagu, nak dengar orang cakap, nak dengar orang ini. Bukan nak dengar ilmu-ilmu daripada Al-Quran dengan hadis. Jadi, yang ni semua, empat-empat faktor ni penyebab hilang khusyuk hati. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.